Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di majlis ta'lim ini setelah sempat beberapa pekan terhenti. Maka pada hari Jumat tanggal 6 Januari atau tanggal 7 Dzulhijjah, malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita ini. Saya katakan tanggal 6 Januari, benar ya? Tanggal 6 Januari, tanggal 7 Dzulhijjah, karena ketika kita sholat maghrib tadi sudah berganti waktu, berganti tanggal kalau hijriah. Sementara kalau hitungan syamsiah nanti malam baru berubah jam 00. Kemudian para hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang seperti itu ada peringatan, teguran bagi liman kana lahu qalbun, bagi mereka-mereka yang memiliki hati, qalbu, yang dengan qalbu itu yafhamun, bisa memahami, yang dengan kalbu itu bisa yatafakkarun, untuk merenungi. Liman lahu kalbun aw alqas sam'a, di samping dia punya kalbu, dia juga menseriuskan pendengarannya terhadap ayat-ayat Allah, terhadap teguran-teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah demi musibah terus menimpa umat ini, menimpa kaum muslimin di banyak tempat, yang pada hakikatnya musibah-musibah itu adalah peringatan dari Allah, peringatan dari Sang Khalik, yang diharapkan tentunya bagi mereka-mereka yang memiliki qalbu, memiliki hati, hati yang basah, hati yang terus berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memahami, bukan hati mereka-mereka yang Allah nyatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha. Sesungguhnya jahannam itu telah kami siapkan untuknya kebanyakan dari umat manusia dan jin, yang mayoritas mereka memiliki kalbu, tetapi tidaklah mereka menggunakan kalbu itu untuk faham. Tidaklah kemudian mereka berupaya untuk mengerti dengan kalbunya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki alat pandang, mata, tetapi tidak mau berupaya untuk melihat, merenungi apa yang ada di hadapannya. Walahum adhanun la yasma'una bih. Dan mereka-mereka yang memiliki pendengaran, telinga, tetapi pada hakikatnya mereka tidak mau mendengar dengan telinga yang mereka miliki. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka itu tak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan kata Allah lebih sesat dari hewan ternak. Begitu pedasnya ayat ini, sampai-sampai disamakan dengan hewan ternak, bahkan lebih sesat kata Allah dibandingkan hewan ternak. Para hadirin, ketika ayat-ayat syariah itu adalah ayat-ayat yang bersumber dari wahyu dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya, dan Rasulullah menyampaikannya kepada umat manusia dengan rincian-rincian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat syariah sudah sampai kepada mereka, kepada umat ini. Ternyata ayat-ayat syariah itu tadi tidak sedikit pun menggetarkan hati kebanyakan umat manusia, sehingga kebanyakan umat manusia ini tidak menjadi syakirin, tidak menjadi orang-orang yang bersyukur, sehingga kebanyakan umat manusia ini justru mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan. Dalam kondisi seperti ini, ketika ayat-ayat syariah Al-Quran ataupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak bisa menegur, tidak bisa mengetuk hati kebanyakan atau mayoritas umat, yang Allah nyatakan dalam ayatnya tadi itu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki kalbu, tetapi enggak mau faham. Mereka memiliki penglihatan, tapi tidak mau melihat kenyataan yang ada di hadapannya, untuk kemudian dijadikannya sebagai sebuah ibrah, sebagai sebuah pelajaran, pelajaran hidup untuk melangkah ke depan. Mereka mendengar, tetapi sama sekali itu tidaklah kemudian juga menjadi teguran baginya. Ayat-ayat Al-Quran telah dibacakan, sunnah Rasul telah didengungkan di hadapannya, tapi tidak menyentuh. Di saat seperti ini, maka giliran berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan umat ini dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ya adalah tanda-tanda kebesaran Allah dalam ciptaannya, dalam alam semesta. Umat manusia, jin, pohon, bintang, langit, bumi, gunung, lautan dan yang lainnya. Ini ayat-ayat kauniyah. Ketika sudah umat manusia, hamba-hamba Allah yang du'afa, hamba-hamba Allah yang dhaif, wa khuliqal insanu dhaifa, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah selemah-lemahnya. Tetapi memang kebanyakan manusia ini mutakabbirin, kibir. Kebanyakan umat manusia ini sombong, sombong terhadap syariat Allah. Dalam kondisi seperti ini, maka Allah memberi teguran dengan ayat-ayat kauniyah, yang pada hakikatnya itu adalah semua junudullah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Sekian peristiwa menimpa umat. Belum kita selesai membicarakan yang kemarin, hari ini datang musibah baru. Entah esok apa lagi yang akan datang. Sementara yang beberapa bulan yang lalu atau setahun dua tahun yang lalu, umat atau kebanyakan umat ini sudah lupa. Maka perlu diperbaharui kembali peringatan itu. Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberi peringatan secara perlahan. Namun sayang, ketika mayoritas umat ini tidak mau paham, justru lebih parah lagi, seolah-olah menantang Allah. Siang dan malam Allah dimaksiati, siang dan malam Allah dilanggar perintah-perintahnya, siang dan malam Allah disekutukan hak-haknya, dijadikan tandingan-tandingan bagi Allah, merasa aman dari azab Allah. Sementara Allah menyatakan, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab kami yang bisa datang kepada mereka dalam sekejap dan tiba-tiba di saat mereka lelap tidur di malam hari? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu juga merasa aman, merasa tenang, santai terhadap azab Allah yang mungkin saja bisa datang menemui mereka di waktu duha, di waktu siang, di saat mereka sedang bermain, di saat mereka sedang sibuk dengan urusan dunia? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah mereka mau merasa aman dari azab Allah? Para hadirin kaum muslimin, majlis ta'lim yang saya muliakan. Tapi subhanallah, yang lebih parah lagi, ketika ini semua hanya sebatas cerita, ketika teguran-teguran Allah itu hanya sebatas kesempatan untuk beranalisa, masing-masing beranalisa, menganalisa kejadian. Lebih parah lagi ketika musibah-musibah seperti ini dijadikan sarana untuk mengkambing hitamkan orang lain. Kita pun yang ada di sini tidak ingin sebatas itu, tapi kita juga ingin mengoreksi diri kita dan umat ini secara umum. Maka dalam kondisi seperti ini, jangan kemudian kita merasa aman untuk besok datang azab yang lebih dari itu. Datang azab yang kemungkinan tidak akan hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Kalau seandainya ada di antara kita yang kebetulan merasa bahwa sudah banyak bertaqarrub kepada Allah, sudah banyak berbuat beribadah kepada Allah, berzikir, sholat, sujud, ruku dan ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian dia mengira bahwa dirinya akan selamat dari azab, maka jangan dikira hal itu. Allah sudah menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Janganlah, atau kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian terhadap musibah, fitnah, ujian, malapetaka yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kemaksiatan saja, tetapi merata. Orang-orang yang kata bahasa kita tidak bersalah, padahal juga punya andil salah, sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun banyak. Kalau bahasa kita ada orang-orang yang tidak berdosa atau tidak bersalah, bisa saja tertimpa azab, musibah. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah SWT. Semestinya bangsa ini, terus umat Islam, sekarang ini memenuhi masjid-masjid untuk bersujud dan ruku. Sekarang ini mereka hendaknya membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membahas ayat-ayat Al-Quran. Hendaknya umat Islam ini di seluruh penjuru dunia banyak-banyak mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati Hendaknya umat ini bangkit dari tidurnya, bangkit dari kelalaiannya. Memang benar apa yang sudah Allah nyatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada, hati-hati, kata Allah, orang-orang yang selalu menyelisih perintah dia, yakni perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, kata Allah. Ini yang memberi peringatan bukan kekuatan negara superpower. Yang memberi peringatan ini pemilik alam semesta, pencipta dan pengaturnya. Kapan hendak selesai alam semesta ini, selesailah. Kapan hendak menggoncang alam semesta ini, digoncanglah oleh Sang Khalik. Ini yang memberi peringatan, hati-hati. Mereka-mereka yang selalu menyelisih perintah Nabi. Apa peringatan dari Allah? Antusibahum fitnah, akan menimpa nanti kepada mereka sebuah fitnah. Fitnah dalam bentuk penyakit hati, enggan berbuat baik, enggan beribadah, merasa sesak dadanya ketika mendengar teguran-teguran Al-Quran dan Sunnah. Ini penyakit dan ini fitnah yang menimpa kalbu. Au yusibahum azabun alim, atau akan menimpa kepada mereka azab, kata para mufassirin, ay azabun fid dunya, azab di dunia, azab yang pedih. Dengan sebab apa tadi? Menyelisihi perintah Rasul, petuah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang berapa banyak perintah Rasul dilanggar di tengah-tengah umat, di dalam keluarga, dalam kehidupan masyarakat? Berapa banyak sunnah Rasul dilecehkan? Berapa banyak perintah Rasul kemudian dinyatakan enggak sesuai dengan waktunya, tidak sesuai dengan eranya? Itu hanya bisa diterapkan di era onta, katanya. Ucapan-ucapan seperti ini luar biasa. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, berapa banyak perintah Allah diabaikan, yang enggak sholat di tengah-tengah umat ini berharta. Mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita yang enggak sholat. Na'udzubillah. Secara tidak langsung ataupun langsung punya andil di dalam datangnya musibah, peringatan ayat-ayat kauniyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di tengah masyarakat ini yang masih mengagungkan selain Allah. Kadang-kadang di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, dalam kehidupan kemasyarakatan ini. Subhanallah, praktek-praktek kesyirikan terus merebak melalui berbagai macam media di negeri kita ini, seolah-olah gak ada sesuatu yang bisa menghentikannya. Tidak ada sesuatu yang bisa menghadangnya. Padahal itu tanggung jawab kita semua. Praktek-praktek penyekutuan Allah Subhanahu wa ta'ala, korupsi dan manipulasi hak-hak Allah, ini terus, praktek ini berjalan di banyak tempat. Subhanallah, sementara kita mendengar musibah di beberapa tempat di negeri ini. Tadi pagi saya mendengarkan radio yang memberitakan bahwa di daerah Tulungagung, ya, hadanallah wa iyyahum, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka, sedang melakukan perayaan adat yang dinamakan dengan adat ulur-ulur. Saya tertarik mendengar apa ini adat ulur-ulur. Yaitu sebuah adat yang berdasarkan kepada sebuah keyakinan, ketika panen raya berhasil, di mana dihimbau kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perayaan ini. Satu, perayaan yang sama sekali tidak dicontohkan dalam Islam. Kedua, dengan memakai pakaian khusus, kaum pria memakai baju keraton dan memakai keris, kaum wanita juga memakai baju keraton juga. Kemudian mereka berjalan bersama-sama menuju kepada sebuah patung atau dua buah patung. Yang satu patung Dewi Sri, yang satunya saya lupa namanya Joko Sedono atau siapa. Joko siapa? Joko Widono. Nah, kurang lebih Joko Sedono Widono siapa. Nah, kemudian setelah itu mereka beramai-ramai atau beberapa orang dari mereka melumuri atau membedai ya, dua patung itu. Dibedai. Di mana mereka berkeyakinan bahwa Dewi Sri adalah utusan penguasa alam yang bertugas untuk menumbuhkan tetumbuhan serta menyuburkannya. Sementara Joko Widono, Wela Widono, nah, ini bertugas untuk menjaga dari musibah. Nah, subhanallah, saya terdiam mendengarkan ini. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Hak Allah yang paling khusus, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka berkeyakinan bahwa patung yang kedua ini adalah gambaran dari seorang yang diutus oleh penguasa alam untuk menjaga dari musibah. Subhanallah, subhanallah amma yasifud, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan. Kemudian mereka melemparkan sesajen ke sebuah bendungan, kurang lebih yang dinyatakan itu bendungan yang mengairi sawah-sawah mereka. Sesajen, korban, sebuah korban, sebuah ibadah. Ini semua ibadah. Ini semua adalah ibadah. Jangan dikira ini adat yang harus dilestarikan, budidaya atau di apa namanya budaya bangsa. Bukan. Ini bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan tauhid. Meletakkan sesajen sebagai lambang ketundukan dan kerendahan. Meyakini bahwa patung-patung itu adalah memiliki kemampuan untuk memberi manfaat dan mencegah dari madharah, dari musibah. Luar biasa. Dan terus adat-adat seperti ini berjalan banyak dari satu kota ke kota yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Siang dan malam Allah dipersekutukan. Mungkin saat kita berbicara pun ini masih mereka terus melanjutkan acara itu. Terus kesyirikan Abu Jahal, Abu Lahab itu lebih ringan, lebih mending dibandingkan ini. Kenapa? Sudah sering saya sampaikan di majelis ini dan yang lainnya. Kalau Abu Jahal ya, yang dinyatakan sebagai musyrikin, khalidina finnar, akan kekal di neraka jahannam. Mereka itu bertawassul, meminta barokah, berdoa kepada Allah di samping patung-patung yang mana patung-patung itu adalah monumen orang-orang soleh. Monumen orang-orang yang selalu bertaqarrub kepada Allah, bersedekah, berinfak, berjuang membela agama Allah, Latta, Uzza, Mana dan yang lainnya. Ini mereka. Dan Abu Jahal dan kawan-kawannya berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan bentuk kalau berdoa harus di sebelah monumen ini dengan keyakinan tempat ini mengandung barokah, dengan keyakinan mereka akan memberi syafaah. Ya. Patung-patung orang soleh ini bukan patung orang-orang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan keagamaannya. bukan patung Joko Tingkir wala Joko Bulan. Ya. Ini patungnya orang-orang soleh yang diabadikan dalam bentuk monumen dalam rangka untuk membantu membangkitkan semangat ibadah, dalam rangka ketika berdoa di tempat tersebut lebih didengar oleh Allah. Dan kaum musyrikin Quraisy dahulu, mereka berbuat kesyirikan ketika dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak ada musibah. Nah, baru mereka kalau punya hasil ternak, dipersembahkan ternaknya atau salah seekor dari ternaknya untuk ladda, supaya mendapat syafaat, supaya mendapat barokah dari ladda. Kalau mau pergi berdagang, ambil sodakohnya diserahkan di dekat Ka'bah sana, ya. Tempat kesyirikan dilakukan di mana? Di seputar Ka'bah, bukan di gunung, ya. Ka'bah, ya, tempat termulia di muka bumi. Tempat termulia di muka bumi. Bukan di gunung atau bukit atau gua, ya, enggak. Kawah, bukan. Ka'bah. Tetapi Allah menyatakan bahwa mereka dengan cara seperti itu telah melakukan peribadatan kepada selain Allah, dan dinyatakan mereka sebagai musyrikin yang akan kekal di jahannam, yang diperintahkan Rasul dan para sahabatnya untuk berhijrah meninggalkan tempat tersebut dan memerangi mereka. Nah, kalau sekarang siapa Dewi Sri? Siapa Joko Widodo itu tadi? Siapa? Orang-orang soleh kah? Orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang siapa mereka? Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, di daerah pantai Puger, ya, subhanallah, sesajennya diiring dengan kereta kencana untuk dipersembahkan ke laut. Di daerah Solo, di daerah Jawa Tengah, ya, sekitar Temanggung, kemudian Salatiga, kemudian dan seterusnya, negeri ini sekarang siang dan malam Allah subhanahu wa ta'ala ditantang. Maka kita banyak-banyak istighfar sekarang ini. Jangan sampai kita merasa aman. Jangan sampai kita merasa seolah-olah tidak sama sekali mendengar peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita banyak-banyak istighfar kita sendiri. Sehari ini berapa dosa yang kita lakukan? Sehari ini berapa kewajiban yang mungkin sudah kita langgar? Musibah demi musibah. Tapi sayang, umat tidak mau mengambil pelajaran. Justru yang ada dijadikan kesempatan, berbagai macam kesempatan. Ada yang mencari kambing hitam untuk dikambing hitamkan. Wah, ini gara-gara pemerintah. Lagi-lagi pemerintah. Masya Allah. Gara-gara pemerintah tidak menerapkan hukum atau ketentuan perlindungan alam. Lagi-lagi pemerintah ini mental orang rendahan seperti ini. Mental seorang muslim yang benar-benar muslim adalah menginstrospeksi diri. Nah. Tidak kemudian menyalahkan maling-malingnya. Ya. Yang disalahkan lagi-lagi waliul amr. Katakan benar waliul amr salah. Lalu kita punya peran enggak? Gitu aja. Jangankan seperti itu, musibah terjadi sekarang ini, beramai-ramai membawa bantuan, beramai-ramai membawa nasi bungkus, pakaian bekas, air minum, dan yang lainnya. Tapi subhanallah, di situ ada spanduk kelompok ini, di situ ada spanduk partai ini, itu spanduk partai itu, ada spanduk partai ada. Ya muslimin, Allah menyatakan tentang sifat-sifat umat Islam itu ketika bersedekah, ketika berinfak, La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami sama sekali tidak mengharapkan dengan infak ini, dengan sedekah ini, dengan bantuan ini, ucapan terima kasih, ucapan syukur, ataupun balasan apapun. Subhanallah. Ketika di Aceh, ya, dari teman-teman yang tinggal di sana, pun kondisinya hampir sama. Belum lagi yang disalahkan pemerintah, yang disalahkan waliul amr, ternyata lebih parah lagi mereka-mereka yang katanya membawa sumbangan, yang katanya ingin membantu dalam bentuk solidaritas, juga memanfaatkan kesempatan ini bukan dalam bentuk yang tadi, tetapi justru memotong, membelokkan bantuan-bantuan tersebut, yakni berbagai macam maksiat terus. Itu tadi yang menuding waliul amr dan diposisikan sebagai kambing hitam, ternyata dia terlibat. Ya Rabbi, ini kondisi umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi terus negeri ini. Melindungi umat Islam, membimbing umat Islam untuk selalu berpikir jernih, ilmiah, tidak emosional ataupun kekanak-kanakan. Tanggung jawab kita semuanya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Kita pun yang sekarang berada di masjid ini tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak digolongkan ke dalam golongan adh-dhalimin, orang-orang yang zalim, baik menzalimi diri sendiri dengan menyelisihi Allah dan menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula Allah golongkan kita ke dalam orang, golongan orang yang punya andil dari datangnya musibah-musibah ini. Dalam peristiwa yang terjadi ini di dua tempat, subhanallah, tak kalah juga para dukun ikut menggunakan ini sebagai kesempatan untuk terus membodohi umat, mencekoki umat ini dengan berbagai macam akidah-akidah syirik. Yang kita tahu syirik itu a'zamud dunub usiya bihi rabbul alamin, dosa terbesar yang dengannya Allah dimaksiati. Allah lebih marah ketika haknya, yaitu hak uluhiyah, hak ubudiyah, diganggu, dikorupsi, dimanipulasi, ya, dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya walaupun itu besar. Di saat ini perzinahan, khamer, perjudian terus merebak. Ada seorang bicara ketika pemerintah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita dan pemerintah kita, Allah bimbing kita semua, sedang berupaya untuk memberantas korupsi, perjudian dan yang semisalnya. Bukannya berterima kasih, kemudian didukung, kemudian didoakan. Enggak, diincer kesalahannya apa. Wah, itu cuma judi-judi kelas bawah. Yang kelas-kelas kakap, kelas-kelas atas enggak disentuh. Wah, komentar. Wah, subhanallah, di sana ada media-media fadan, media-media juru fitnah. Namam, tukang mengadu domba. Diberi di sana ada acara namanya solusi. Di sana ada acara namanya komentar. Ada acara ruang Anda. Acara ini, acara itu yang diberi kesempatan terbuka bagi pihak-pihak yang ingin memberikan komentarnya. Yang akhirnya suasana ini semakin panas, semakin dikambing hitamkan pihak-pihak yang tidak semestinya dikambing hitamkan, masing akhirnya menjadi media untuk menjauhkan orang dari introspeksi diri. komentar, berbagai macam komentar. Nah, orang yang tadi bicara itu, subhanallah, dia tidak bisa memberantas korupsi di rumahnya. Tidak bisa memberantas korupsi di rumah tangganya, bukan di RT-nya. Di rumah tangganya, dalam bingkai pintu masuk rumahnya itu tadi. Nggak bisa. Lah, mau mengkritik. Coba. Para hadirin yang saya muliakan, maka bukanlah kebiasaan seorang muslim, bukanlah akhlak seorang mukmin untuk selalu mengkambing hitamkan. Tetapi adalah akhlak seorang muslim menginspeksi diri, berupaya membenahi diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka sangat berbahaya. Ini sebenarnya sebagai mukaddimah yang ingin saya sampaikan dalam majelis kali ini, yang sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa perkara yang berkaitan dengan Idul Adha, perkara-perkara yang penting untuk kita ketahui. Yang sebenarnya Idul Adha, hari raya Idul Adha ini adalah sebuah hari raya yang mengingatkan hamba-hamba Allah untuk memurnikan tauhid. Di hari inilah berlaku firman atau Allah menyatakan, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah kamu hanya untuk Allah satu-satunya, dan hendaknya engkau juga berkurban hanya untuk Allah. Memberikan sesembelihannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kawah. Bukan untuk laut. Bukan untuk sungai. Bukan untuk bendungan dan yang semisalnya. Di hari-hari ini mestinya lebih ingat. Ya. Subhanallah, ada yang mencoba menganalisa beberapa musibah ini terjadinya sebelum hari raya Idul Adha. Tahun lalu pun begitu. Sekarang juga begitu. Mestinya umat ini ingat. Tetapi sayang tidak ada yang bisa mengingatkan ini, atau jarang atau sedikit yang mau mengingatkan umat kepada tauhid. Di hari ini adalah hari yang semestinya seorang muslim ingat kepada tauhidullah. Sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya. Dalam ayatnya yang lain Allah menyatakan, "Wa waja'alna likulli ummatin mansakan yadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam surat Al-Hajj, dan bagi setiap umat telah Allah tetapkan sebuah ibadah kurban, sesembelihan bagi setiap umat, dalam rangka kata Allah agar mereka mengingat Allah. Mengingat Allah terhadap apa-apa yang sudah Allah limpahkan kepada mereka dari berbagai macam rizki. Mereka menyembelih kurbannya dari bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak mereka. Ini adalah ibadah yang mana harus hanya diberikan kepada Allah. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kurbannya untuk selain Allah. Dari makhluk-makhluknya. Siapapun selain Allah itu. Siapapun makhluk yang dipersembahkan untuknya ibadah atau ibadah kurban ini tadi. Menyembelih bagian daripada ibadah dalam pengertian sesembelihan yang di sana ada unsur ibadah. Beda dengan orang yang menyembelih untuk mengambil dagingnya, memanfaatkan dagingnya atau menjual dagingnya. Az-zabah, menyembelih atau sesembelahan adzabihah mengandung ibadah apabila disertai dengan sikap merendahkan diri, sikap pengagungan. Beda dengan orang yang menjual daging. Ada orang jual daging kambing, memang tiap hari dia menyembelih, tetapi dia sembelih itu dalam rangka urusan dunia, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ketika sebuah sembelihan telah disertai dengan adanya pengagungan dan sikap merendahkan diri, ketika kita menyembelih kurban kepada Allah, kita berharap yakin bahwa kita menyembelih ini karena memang kita diperintah, sehingga kita dengan penuh kerendahan menjalankan perintah ini. Ketika kita menyembelih ini, kita yakin ini adalah untuk Allah, Zat yang Maha Agung, maka dengan sembelihan ini saya mengagungkan Allah agar saya diberi hidayah, agar saya ditambah iman, agar saya ditambah rezeki, agar saya dijauhkan dari musibah di balik sesembelihan itu. Ketika tipe yang seperti ini, konteks yang seperti ini diserahkan kepada selain Allah, kepada seorang yang dikubur, kepada jin, kepada penjaga gunung, kepada penjaga laut, kepada penjaga danau, dan yang lainnya, dengan keyakinan bahwa ini mendatangkan manfaat, menghindarkan kita dari musibah, maka saya sembelih kurban ini, atau saya serahkan sesajen ini, maka itu adalah ibadah yang diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini dilakukan oleh Abu Jahal, ya, yang seperti ini dilakukan oleh Abu Lahab dan kawan-kawannya. Maka pada hari raya Idul Adha kita diingatkan oleh Allah untuk memurnikan tauhid, memurnikan tauhid umat yang sekarang telah berlumuran umat, atau tidak sedikit dari umat ini dengan dosa-dosa syirik. Tidak sedikit dari umat ini, lumayan jumlahnya. Kita lihat bagaimana umat yang berjubelan di acara ulur-ulur itu tadi. Bagaimana umat berjubelan dalam acara Kiai Selamat di Solo, seekor sapi yang dimuliakan, yang diyakini mengandung barokah, bisa mendatangkan rezeki, bisa menghindarkan dari musibah. Berjubelan melebihi sholat id, melebihi sholat id di sebuah musola, di sebuah tanah lapang. Sapi berjalan ke sana kemari, diikuti di belakangnya, diambil kotorannya. Ya, ini benar-benar ibadah ini. Ini pengagungan, pengerendahan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal tidak pernah melakukan ini kepada sapi, walau kepada onta. Tapi mereka seperti sebagaimana saya jelaskan tadi, cara ibadah yang mereka lakukan, yang kemudian mereka dicap oleh Allah sebagai musyrikin. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ibadah kurban adalah salah satu syiar Islam yang kita berupaya dan harus untuk punya andil di dalam menghidupkan syiar Islam ini. Apa hukum berkurban? Berbeda pendapat para ulama, apakah berkurban itu wajib kepada seluruh muslim, ataukah hukumnya sunnah, ataukah yang ketiga wajib terhadap orang-orang yang mampu saja. Jawabannya adalah ibadah kurban hukumnya wajib terhadap setiap muslim yang mampu, baligh. Nah, baligh berarti sudah berlaku syariat padanya dan mampu untuk melaksanakannya. Batasan mampu adalah dia memiliki kelebihan harta yang melebihi kebutuhan primernya. Yakni dia sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder lebih. Dari itu, maka dia tergolong orang yang terkenai kewajiban melakukan ibadah kurban. Ini pendapat yang lebih kuat dikarenakan beberapa dalil. Pertama, perintah Allah di dalam surat Al-Kautsar, di mana Allah menyatakan fasalli li rabbika wanhar. Ini dalil pertama, ya. Perintah wanhar, fi'il amr, kata perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang maknanya sembelihlah. Sudah pernah saya jelaskan makna wanhar, Wanhar itu diambil dari kalimat apa? An-nahar. Nahar itu ujung atas bagian leher yang bersebelahan dengan ujung bawah bagian kepala. Ini adalah cara menyembelih onta yang biasa mereka lakukan sebelum disembelih dengan pisau ditusuk dengan tombak atau yang semisalnya pada bagian an-nahar. Nah, sehingga dengan bahasa ini Allah memerintahkan, maksudnya adalah perintah.